أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita kembali mengudara bersama Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa dapat sama-sama belajar bahasa Arab ini. Kaum muslimin dan muslimat, salawat serta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pelajaran kita pada malam hari ini masih pada pelajaran ke-10 pada tamrin nomor 2. Tamrin usani di halaman 57 dari buku kita ini. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah telah siap dengan perangkat pembelajarannya dari buku bahasa Arab dan alat tulisnya. Sama-sama kita mempelajari tamrin asani ini, karena dalam pertemuan pada pelajaran ke-10 ini kita mempelajari tentang isim dhamir, ismud dhamir, sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan yang hari Senin, bentuk-bentuk dhamir, dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dhamir yang ada 14, dari huwa, huma, hum sampai ke ana, nahnu, ada 14. Dan pada tamrin asani ini, tamrin kedua ini, kita diperintah untuk meletakkan ke dalam titik-titik di bawah ini dhamir yang sesuai dengan kalimatnya. Di sini diperintahkan untuk memasukkan dhamir hu, yaitu huwa, kata gantinya dhamir huwa. Dhamir huwa adalah dhamir munfasil. Kemudian dhamir muttasilnya hu. Kemudian ha, kata gantinya dari huwa hu. Kalau hiya ha, antara muzakkar dan muannas. Orang ketiga antara muzakkar dan muannas. Hu untuk muzakkar, ha untuk muannas. Yani lil ghaib, untuk orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Contoh yang pertama kita sebutkan, hazihil bintu talibatun ismuha Zainabu. Kenapa talibatun muannas dan Zainab mu'annas? maka ismun disambung dengan domir ha menjadi ismuha. Menyambung isim di bawah ini dengan domir yang sesuai antara hu dan ha, muzakkar dan muannas. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, bersama kita mempelajari bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, baiklah, kita langsung kepada para peserta dan para pendengar yang mempunyai niat yang ikhlas dalam mempelajari bahasa Arab ini, hendaklah sama-sama musyarakah, bersama-sama saling membaca dan mencoba untuk membaca latihan-latihan yang ada atau yang kita pelajari malam hari ini. Naam, tafadhal ya Ismail. Naam, sahabat Hidayah rahimakumullah. Baiklah, kami mengundang partisipasi Anda di line telepon sebagaimana biasa di 0761-765-2255 untuk menjawab tamrin tsani, tamrin yang kedua pada malam hari ini. Ya, sudah ada penelpon yang pertama, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Mursyidah, Bu, ya. Iya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. ضاف الفراوي فيما يلي الضمير ها هو أو ها. هذه البنت طالبة اسمها زينب. محمد طبيب وابنه مهندس. هذا الرجال تاجر كبير اسمه عبد الله. آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ. عائشة طبيبة وأختها ممرضة. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله. نعم. Lanjutkan asalis warabi. Ibu Mursyidah di Marsan. Nعم. Hati khamsatu asilah wa jawabatu kal misal ati. Wa ajwibatu. Wa ajwibatu kal misal ati. نعم. A'indaka qalamun? La ma indi qalamun. A'indaka mistaratun? Naam, indi mistaratun. A'indaka qamisun? Naam, indi qamisun. A'indaka mahfazatun? Naam, indi mahfazatun. A'indaka sa'atun? Naam, indi sa'atun. A'indaka izarun? Naam, indi izarun. Naam. Yang empat. A'indaka qalamun? La ma indi qalamun. A'indaka sayyaratun? La ma indi sayyaratun. A'indaka mandilun? La ma indi mandilun. A'indaka hiza'un? La ma indi hiza'un. A'indaka kharitatun? La ma indi kharitatun. Naam. A'indaka inabun? La ma indi inabun. Naam, ahsan. Sudah lima, Ibu. Jazakillahu khairan, Ibu Mursyidah di Marsan. Naam. Kenapa ismuha bukan ismuhu? Yang pertama. Muannas. Karena Zainab muannas. Iya. Muhammadun tabibun wa ibnuhu atau ha? Hu. Ibnuhu muhandisun. Muzakkar, karena Muhammad muzakkar. Muhammad. Hu itu kembali kepada Muhammad. Naam. Ahsanti, jazakillahu khairan, Ibu Mursyidah di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perintah tamrin salis, tamrin latihan nomor 3, perintahnya yaitu sebutkanlah 5 contoh dan jawaban seperti yang ada dalam contoh di bawah ini. 5 yang pertama pada tamrin ketiga ini bertanya dan menjawabnya langsung dengan kata iya, bentuk menanyakan apakah kamu memiliki pena. Naam, indi qalamun. Iya, saya memiliki, mempunyai pena. 5 yang jawabannya naam, dan tamrin yang keempat jawabannya tidak. 5 yang pertama jawabannya naam atau iya, dan 5 yang kedua jawabannya tidak. Berarti 10. 5 yang jawabannya naam dan 5 lagi jawabannya la. Seperti tamrin nomor 3 dan nomor 4 ini. Nah, kita persilakan yang membaca selanjutnya setelah Ibu Mursidah di Marsan. Jazahallah khairan ala kiraatihi wa ajwibatihi. Nah, baik, itu dia tadi Ibu Mursidah yang ada di Marsan, penelpon pertama kita di malam hari ini. Jazahallah khair. Kita ucapkan kepada Ibu Mursidah, dan selanjutnya masih kita tunggu di 0761-765-2255 bagi sahabat Hidayah yang lainnya yang ingin juga ingin mencoba menjawab at-tamrin kita pada malam hari ini, dan juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS di line SMS 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Abu Izan ya. Betul, Ustaz. Iya, tafadhal ya Abu Izan. Sekran. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi al-bintu talibatu ismuha Zainabun. Talibatun. Naam. Talibatun, naam. Muhammadun tabibun ibnuhu muhandisun. Hazar rajulu tajirun kabirun. Nah. Ismuhu Abdullah. Aminatu fil wurfati wa ummuhu fil matbahi. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Kharaja Muhammad min al-fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam. Teruskan. Tamrin tsani. Indaka qalamun? Naam. Indi qalamun. Indaka sayyaratun? Naam. Indi sayyaratun. Indaka jawalatun? Naam. Indi jawalatun. Aindaka hiza'un? Naam. Indi hiza'un. Aindaka madha? Akhun? Naam. Indi akhun. Nah, kalau untuk menanyakan orang, Naam. Paham tu, Ustaz. Pakai laka. Alaka. Alaka ya. Alaka. Akhun ya. Aindaka komisun? Naam. Indi komisun. Aindaka kolamun? La. Ma indi kolamun. Aindaka sarirun? La. Ma indi sarirun. Aindaka sa'atu? Aindaka sa'atun? La. Ma indi sa'atun. Aindaka kitabun? La. Ma indi kitabun. Aindaka misparatun? La. Ma indi misparatun. Naam. Ahsanta Abu Izzah di Jalan Tiung. Naam, Abu Izzah. Ya, naam. Abu Izzah, ma makna hiza'un? Sepatu, Ustaz. Sepatu. Doha berjumlah. Khizai jamilun. Khizai jamilun wa jadidun. Jadidun wa jamilun. Kalau kaidah kita yang kita pelajari yang telah lewat, yang dua atau berpasangan itu jadi muannas. Rijlun Hizai jadidatun wa jamilatun. Naam ahsan. Izarun Hizarun. Hizarun maknaha Izarun maknaha Hizarun. Tadi ada bilang izarun kan? Hizarun. Kalau izarun, sarung. Izarun nasi itu ya, Ustaz. Kain sarung. Oh, kain sarung. Nah, nasi itu. Kain sarung. Dok, jumlah. Indi hizarun. Aindaka izarun? Naam, indi hizarun. Aindaka jawalatun? Naam, indi jawalatun. Ma mana jawala? Honda. Honda, naam. Aindaka darrajatun? Naam, indi darrajatun jamilatun. Alaka waladun? Alaka waladun? Naam, li waladun. Alaka abun? Ma indi ya Ustaz ya. Mai. Laisali atau? Laisali abun. Huwa Tufiya. Laka abun, walakin kot Tufiya. Jangan bilang tak ada bapak. Ay, iya abun, lakin Tufiya Ustaz ya. Wafat. Yang lahir tanpa bapak? Isa. Isa alaihi salam. Jazakallah khairan Abu Izzah. Jalan Tiung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan tab ya Abu Izzah. Jazakallah khairan. Naam. Tafadhal ba'da Abu Izzah. Ya, itu dia tadi ada Abu Izzah di Jalan Tiung. Jazakallah khair buat Abu Izzah ya. Yang semangat sekali ya. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Ujang ya Pak ya. Iya Pak. Iya, tafadhal Pak Ujang. Hadhil baitu talibatun ismuha Zainab. Karir, ulang. Hadhil baitu talibatun ismuha Zainab. Hadhil baitu atau hadhil bintu? Hadhil bintu. Naam. Hadhil bintu talibatun ismuha Zainab. Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Hadha rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullah. Aminatu fil firab. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fi matbakhi. عائشة طبيبة وأختها ممرضة. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله. نعم. عندك قلم؟ نعم عندي قلم. عندك كتاب؟ نعم عندي كتاب. عندك سرير؟ نعم عندي سرير. عندك سيارة؟ نعم عندي سيارة. عندك منديل؟ نعم عندي منديل. نعم أحسن. عندك بيت؟ نعم عندي بيت. نعم. الرابع. عندك كتاب؟ La, ma indi kitabun. A'indaka sarirun? La, ma indi sarirun. A'indaka sayaratun? La, ma indi sayaratun. A'indaka mandilun? La, ma indi mandilun. A'indaka baitun? La, ma indi baitun. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Pak Ujang, a'indaka baitun? La, ma indi baitun. Aina taskun? Apa, Ustaz? Aina taskun? Aina. Di mana Pak Ujang tinggal? Ana taskun fi... Ana askunu. Ana? Askunu. Ana askunu fi... Pasar Pusat. Pasar Pusat. Naam, ahsan. A'indaka kitabun? Naam. Indi kitabun. A'indaka sarirun? Naam. Indi sarirun. A'indaka mandilun? Naam. Indi mandilun. Alaka ibnun? La. Ma indi ibnun. Ma li ibnun. Ali ibnun. Ma li ibnun, naam. A'indaka sayyaratun? La. Ma li sayyaratun. Ma indi? Ma indi sayyaratun. Naam. Kalau pertanyaannya pakai indak, jawabnya indi. Kalau laka, jawab li. Naam. Ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khairan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan li Pak Ujang di Pasar Pusat. Naam, tafadhal ba'da Pak Ujang. Naam, zalikar rajulu tajirun kabirun fi Pasar Pusat ismuhu Pak Ujang. Ya, jazakallahu khair buat Pak Ujang ya. Naam. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, silakan tafadhali Ummu Muhammad. هذه بنت طالبة اسمها زينب محمد طبيب وابنه مهندس هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ عائشة طبيبة وأختها ممرضة Kharajal Muhammadun minal fasli wa kharajal ma'ahu zamiluhu. Naam. A'indika qalamun? Naam. Indi qalamun. Pakai kiri tu Ustaz. Naam. A'indaka qalamun? Naam. Indi qalamun. A'indaki khimarun? Naam. Indi khimarun. A'indaki hatifun? Naam. Indi hatifun. A'indaki sabburatun? Naam. Indi sabburatun. Naam. A'indaki qalamur rasasi? Naam. Indi qalamur rasasi. A'indaki kitabun? Naam. Indi kitabun. A'indaki kolamun? La, ma indi kolamun. A'indaki sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. A'indaki safinatun? La, ma indi safinatun. A'indaki baitun? La, ma indi baitun. A'indaki darajatun? La, ma indi darajatun. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Naam, Ummu Muhammad, ajib. Yes. A'indaki ta'iratun? La, ma indi ta'iratun. A'indaki sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. Ma makna khimar? Jilbab. Dhaha fil jumlah. Haza himarun jadidun. Naam, ahsan. Hatifun. Ma mana hatif? Telepon. Telepon, naam. Dhaf al-jumlah. Letakkan. Ya, Ustaz. Sebahagian 6. Aina hatifun jadidun? Hatifun jadidun alal maktabi. Jadidun alal maktabi. Naam, ahsan. A'indaki miftahun? Ulang, Ustaz. A'indaki miftahun? Naam, indi miftahun. Alaki ibnun? Naam, li ibnun. Li ibnun. Alaki waladun? Naam, li waladun. Alaki zamilatun? Naam, li zamilatun. Li zamilatun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan li Ummi Muhammad di Panam. Telah membaca dan menjawab tamrin salis warrabi' wasani wasalis warrabi'. Naam, jazakallah khairan. Tafadhal ba'da Ummi Muhammad. Ya, itu dia tadi ada Ummu Muhammad di Panam. Jazakallah khairan. Dan kita terima penelpon berikutnya di line telepon 0761 765 2255. Atau bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0812 684 20000. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Dengan Ibu Windy nih, Bu ya. Iya, Pak. Iya, silakan Ibu. هذه البنت طالبة اسمها زينب. محمد طبيب وابن مهندس. هذا الرسول تاجر كبير اسمه عبد الله. آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ. عائسة طبيبة وأختها ممرضة. خرج محمد من الفصل وخرج معه جميله. أعندك قلم؟ نعم عندي قلم. أعندك حمار؟ نعم. أعندك بيت؟ نعم indi baitun. Aindaka maktabun? Naam, indi maktabun. Aindaka mirwahatun? Naam, indi mirwahatun. Alaka walatun? Naam, li walatun. Alaka zawjatun? Zawjun, Ustaz. Zawjun. Atau kalau pertanyaan laka berarti apa, Ustaz? Kalau Ibu mengatakan alaka berarti oh, jatun ya, Ustaz ya. Naam. Alaka jatun? Naam, li jatun. Aindaka kolamun? La, ma indi kolamun. A'indaki sirwalun? La, ma'indi sirwalun. A'indaki sayaratun? La, ma'indi sayaratun. A'indaki sayaratun? Ulang? Sayaratun atau sayaratun, Ustaz? Sayaratun. Kalau sayaratun untuk jamak? Nah. Kalau tayaratun enggak ada, Ustaz. Tayarun ada. Tayarun itu pilot. Kalau tayaratun pesawatnya. Kalau pesawat yang banyak, Ustaz. Ta'iratin, ta'iratun. Panjang rohnya ya, Ustaz. Iya. Ain zaki ta'irun la ma'in di ta'irun. Mana ta'irun? Burung, Ustaz. Naam, ahsan. Ain zaki darrajatun la ma'in di darrajatun. Naam. Dah habis, Bu? Ustaz, sudah. Jazakillah khairan, Ibu Windy di Melati Indah. Naam, Ibu Windy. Ajib. Ya, Ustaz. Aindaki darrajatun? La, ma'indi darrajatun. Alaki abun? La, ma'indi abun. Pertanyaannya, alaki abun? La mali abun. Naam, ahsan. Huwa tuwfiya. Tuwfiya. Naam. Huwa tuwfiya. Alaki ummun? Naam. Li ummun. Masmuha? Windy. Naam. Ismuha? Ismuha Darasmi. Naam. Alaki baitun? Naam. Aindaki baitun? Naam. Indi baitun. Aindaki sayyaratun? Naam. Indi sayyaratun. Aindaki mirwahatun? Naam. Indi mirwahatun. Mama nama mirwaha? Kipas angin, Ustaz. Kipas angin. Dok fil jumlah mirwaha. Li mirwahatun wahidun. Wahidatun. Naam. Kenapa wahidatun? Satu, Ustaz. Hah? Kenapa wahidatun bukan wahidun? Karena mu'annas. Karena mirwaha mu'annas. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Ibu Windy di Melati Indah. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ibu Windy. Naam. Tafadhal. Ya, itu dia tadi ada Ibu Windy di Melati Indah. Kita ucapkan jazakillah khair buat Ibu Windy yang telah menelpon. Dan berikutnya masih kita terima bagi penelpon lainnya di 0761-765-2255 atau yang ingin bertanya melalui SMS mengenai permasalahan pelajaran bahasa Arab, beri 0812-684-20000. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Ini dengan Ibu Lina, Bu ya? Iya, tafadhal Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabun. Muhammadun tabibun. وابنه مهندس هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبدة آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ عائشة طبيبة وأختها ممرضة خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله عندك قلم Naam, indi kolamun. Aindaka kitun? Naam, indi kitun. Aindaka sohnun? Naam, indi sohnun. Aindaka tufahun? Naam, indi tufahun. Naam. Aindaka kidrun? Naam, indi kidrun. Aindaka kolamun? La, ma indi kolamun. A'indaka komisun? La, ma'indi komisun. A'indaka salajatun? La, ma'indi salajatun. indi kidrun la ma indi kidrun. Pertanyaannya ulang. Aindaka kidrun? Naam. La ma indi kidrun. Naam. Ahsanti Bu Lina di Pajar Ujung. Naam. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Naam. Ajib Bu Lina. Aindaki pinjanun? La, indi la ma indi pinjanun. Ma mana pinjanun? Piring. Naam, sama dengan mangkok. Iya, mangkok. Aindaki kubun? La, ma indi kubun. Kenapa tidak? Jadi Ibu Lina minum pakai apa? Tahu, Ustaz. Naam. Aindaki kubun? Naam, indi kubun. Aindaki sayyaratun? La, indi ma indi sayyaratun. Aindaki jawalatun? Jawalun apa, Ustaz? Jawalatun, sepeda motor. La, ma indi jawalatun. Aindaki darajatun? Naam, indi darajatun. Aindaki qitarun? Qitarun. Qitarun apa? Kereta api. La, ma indi qitarun. Aindaki mil'aqatun? Naam, indi mil'aqatun. Ma mana mil'aqatun? Sendok. Sendok. Aindaki syaukatun? Naam, indi syaukatun. Ma mana syauka? Jarfu. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan li Ibu Lina di Pajar Ujung yang telah menjawab pertanyaan dan tamrin dengan benar dan tepat. Jazakallah khairan. Naam, selanjutnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam pelajaran ini, bentuk pertanyaan dan jawaban. Bagaimana kita menanyakan kepemilikan kepada orang? Apakah kamu memiliki benda? Sesuatu benda, pakai indah. Pakai a-indah. Pakai indah. Indaka atau indaki, indaha, indahu, indana atau indi. Itu untuk benda. Untuk kata benda. Sedangkan memakai laka itu bisa digunakan untuk benda dan juga bisa digunakan untuk orang. Kepada menanyakan orang, apakah kamu memiliki ibu, alaki atau alaka, umun. Bukan kita menggunakan indah. Salah kalau kita menggunakan a'indaki, umun, a'indaka, abun. Bukan pakai indah. Kalimat indah ini hanya untuk menanyakan benda. Apakah kamu memiliki benda ini? Itu memakai indah. Kalau memiliki anak, bapak, ibu atau orang, saudara, saudari, itu memakai laka. Alaka akhun, alaka ukhtun, alaka abun, alaka zaujun, alaki zaujun atau alaka zaujatun, seperti itu. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lanjutkan kepada berikutnya. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah baik-baik. Ta'ammal, perhatikan. Memang betul-betul memperhatikan. Ta'ammala, ta'ammal. Perintah untuk memperhatikan jenis bentuk kalimat di bawah ini. Yang pertama, baitun. Ini gambar baitun. Baitun, untuk mengatakan rumah saya itu menggunakan baiti ditambah dengan ya di akhir kalimat. Ya. Karena kata ganti ana untuk kepemilikannya yaitu ya. Baiti. Kalau untuk anta yakni ka diakhiri dengan ka. Baituka, anta, baituka. Milik kamu, rumah kamu. Baituhu, rumah dia. Baituha, rumah dia. Ini untuk muannas. Baituki, rumah kamu untuk muannas. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kepada tamrin al-khamis selanjutnya pada halaman 58. Adib al-asma'ul atiyah ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah. Tambahkanlah isim-isim di bawah ini kepada dhamir mutakallim ditambah dengan dhamir mutakallim kemudian mukhatab kemudian dhamir al-ghaib atau al-ghaibah. Al-ghaib hu wal-ghaibah ha. Al-mukhatab ka. Wal-mutakallim ya. Contoh yang pertama adalah qalamun. Hadha qalamun. Untuk mengatakan ini milik saya atau pena saya ditambah ya yaitu dhamir mutakallim hadza qalami wa dhamir mukhatab hadza qalamuka wa dhamir al-ghaib hadza qalamuhu wal ghaibah hadza qalamuha. Nah, begitu kalimat berikutnya juga dibuat seperti dalam contoh di atas ini. Nah, tafadhal. Ya, sahabat Dede rahimakumullah. Kita memasuki tamrin al-khamis. Tamrin yang kelima pada malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk menjawab tamrin yang kelima ini bisa menghubungi di line telepon 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255 atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan SMS-nya di 0812-684-20000. Ya, kita memasuki tamrin al-khamis. Ya, sudah ada penelpon berikutnya, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Mursida. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun, kitabi, kitabuka, kitabuhu, kitabuha. Sarirun, sariri, sariruka, sariruhu, sariruha. Ismun, ismi, ismuka, ismuhu, ismuha. Mandilun, mandiluka, mandili, mandiluka, mandiluhu, mandiluha. Ibnun, ibni, ibnuka, ibnuhu, ibnuha. Sayyaratun, sayyarati, sayyaratuka, sayyaratuhu, sayyaratuha. Miftahun, miftahi, miftahuka, miftahuhu, miftahuha. Yadun, yadi, yaduka, yaduhu, yaduha. Naam, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Naam, rijlun. Naam, Ibu Mursida. Rijli, rijluka, rijluhu, rijluha. Mirwahatun. Mirwahati, mirwahatuka, mirwahatuhu, mirwahatuha. Darajatun. Darajati, darajatuka, darajatuhu, darajatuha. Komisun. Qamisi, qamisuka, qamisuhu, qamisuha. Naam, ahsan Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair buat Ibu Mursida yang telah menelpon untuk yang kedua kalinya pada malam hari ini. Dan kepada sahabat Hidayah yang lainnya, kita persilakan juga di line telepon yang sama di 0761-765-2255. Atau ya, dari tadi belum ada yang bertanya melalui SMS, barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Ya, silakan, tafadhali. Kolamun, haza kolami, haza kolam, kolamuka. Haza kolamuhu, haza kolamuha, kitabun, haza kitabi, haza kitabuka, haza kitabuhu, haza kitabuha. Sarirun, haza sariri, haza sariruka, haza sariruhu, haza sariruha. Nah. Ismun, haza ismi, haza ismuka, haza ismuhu, haza ismuha. Mandilun, haza mandili, haza mandiluka, haza mandiluhu, haza mandiluha. Ibnun, haza ibni, haza ibnuka, haza ibnuhu, haza ibnuha. Sayyaratun, haza sayyarati, haza sayyaratuka, haza sayyaratu, haza sayyaratuha. Miftahun, haza miftahi, haza miftahuka, haza miftahu, miftahuhu, haza miftahuha. Yadun, haza yadi, haza yaduka, haza yadu, haza yaduha. Yadun pakai haza atau hazihi? Hazihi. Liyadani, naam. Hazihi, naam. Jazakillah khairan, Ibu Lina. Lanjutkan. Haza baitun. Naam. Sebutkan. Haza bait, oh ya, haza baitun, haza baiti, haza baituka, haza baituhu, haza baituha. Haza maktabun, haza maktabi, haza maktabuka, haza maktabu, haza maktabuha. Hazihi madrasatun, hazihi madrasati, hazihi madrasatuki, hazihi madrasatuhu, hazihi madrasatuha. Akhun, haza akhi, haza akhuka, haza akhuhu, haza akhuha. Ukhtun, haza ukhti, haza ukhtuka, hazihi ukhti, hazihi ukhti, hazihi ukhtuka, ukhtuki, hazihi ukhtuhu, hazihi ukhtuha. Nah, kalau pakai kita, nahnu, ukhtuna. Ukhtuna, nah, ahsan. Kalau kamu untuk perempuan, ukhtuki. Ukhtuki. Untuk dia, ukhtuha. Dia laki-laki. Ukhtuhu. Ukhtuhu. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, itu dia tadi ada Ibu Lina di Pajar Ujung. Ya, jazakillah khair buat Ibu Lina yang ada di Pajar Ujung. Kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Ujang lagi nih, Pak, ya. Iya, Pak. Iya, silakan, Pak. Qalamun, haza qalami, haza qalamuka, haza qalamuhu, haza qalamuha. Kitabun, haza kitabi, haza kitabuka, haza kitabuhu, haza kitabuha. Sarirun, haza sarirun, هذا سريري هذا سريرك هذا سريره هذا سريرها اسم هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمها منديل هذا منديلي هذا منديلك هذا منديله هذا منديلها ابن هذا ابني هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها سيارة هذه سيارتي هذه سياراتك هذه سياراته هذه سياراتها مفتاح هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاح مفتاحه مفتاحه هذا مفتاحها يد هذه يدي هذه يدك هذه يده هذه يدها نعم ولدون lanjutkan ولدون هذا ولدي هذا ولد هذا ولدي هذا وليد ولدك هذا ولده هذا ولدها هذه بنت هذه بنتي هذه بنتك هذه بنته هذه بنتها أخون هذا أخي هذا أخوك أخوك هذا أخوك هذا أخوك أخوه هذا أخوها نعم أحسن جزاك الله خيرا Pak Ujang di Pasar Pusat Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Pak Ujang di Pasar Pusat Jazahullah khairan Nah, Mbak ada Pak Ujang Nah, itu dia tadi ada Pak Ujang yang berasal dari Pasar Pusat ya Jazahullah khair kita ucapkan Pada Pak Ujang Dan berikutnya masih kita terima penelpon berikutnya Di 0761-765-2255 Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS Di 0812-684-20000 Ya ini sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, ini dengan Abu Sarah ya. Abu Sarah. Ya, betul ya. Iya, silakan Abu Sarah di Delima. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun haza kitabin. Haza kitabuka. Haza kitabuhu haza kitabuha haza sariri haza sariruka haza sariruhu haza sariruha ismu ismi ismuka ismuhu ismuha mandil mandili mandiluka mandiluhu mandiluha ibni ibnuka ibnuhu ibnuha sayarati sayaratuka sayarat sayaramuhu sayaratuhu sayaratuha mittah mittahi mittahun mittahun mittahuka mittahi mittahika ulang Abu Sarah mittahi mittahi haza mittahi mittahuka naam haza mittahuhu haza mittahuka naam ahsan yadi ya duka ya duhu ya duha ya duha ummun ummi ummuka ummuhu ummuha ammun ammi ammuka ammuhu ammuha. Ma mana ammun? Abu Sarah. Namamun. Ha? Namamun. Ammun. Ain mim. Ammun. Ammun. Paman. Ay, paman. Paman, man. Ammatun. Ammati. Ammatuka. Ammahu. Ammatuhu. Ammatuhu. Ammatuha. Naam, ahsan, ahsanta Abu Sarah di Delima. Jazakallah khairan. Naam, Abu Sarah. Jazakallah khairan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Abu Ismail. Naam, itu dia tadi ada Abu Sarah yang berada di Delima ya. Jazakallah khair yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Ummu Hasbi, Bu ya. Naam. Iya, kaifa haluki Ummu Hasbi? Alhamdulillah, ana bi khair. Naam, tafadhali, silakan. Qalamun haja qalami, haja qalamuka, haja qalamuhu, haja qalamuha. Kitabun haja kitabi, haja kita buka, haja kita buhu, haja kita buha. Sarirun, haja sariri, haja sariruka, haja sariruhu, haja sariruha. Nam Ummu Hasbi. Haza za. Haza. Lisa ja. Za. Haza sariruha. Ismun. Haza ismi. Haza ismuka, haza ismuhu, haza ismuha. Mandilun, haza mandili, haza mandiluka, haza mandiluhu, haza mandiluha. No. Ibnun, haza ibni, haza ibnuka, haza ibnuhu, haza ibnuha. Sayyaratun, haza sayyaratuka, haza sayyaratuhu, haza sayyaratuha. Miftahun, haza miftahi, haza miftahuka, haza miftahuhu, haza miftahuha. Yadun, hadhihi yadi, hadhihi yaduka, hadhihi yaduhu, hadhihi yaduha. Naam. Ahsanti jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Naam, Ummu Hasbi lanjutkan. Saubun, saubun. Hadza saubun. Hadza saufi, hadza saufuka, hadza saufu, hadza saufuha. Komisun. Haja komisi, haja komisuka, haja komisuhu, haja komisuha. Sahnun. Haja sahnun. Sah. Haja sahni, haja sahnu, sahnuka, haja sahnuhu, haja sahnuha. Kalau ini piring kamu untuk perempuannya? Hadihi sahnuki. Haza sahnuki. Hadi haza sahnuki. Nah, kalau untuk dia? Haja sah sahnuhu sahnuha. Sahnuha perempuan. Kalau laki-lakinya? Sahnuhu. Sahnuhu. Kalau kita? Sohnuna. Sohnuna. Saya? Sohni. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa. Wa iyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, itu dia tadi ada Ummu Hasbi di Asofa ya. Jazakillah khair atas partisipasinya di malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Silakan bagi sahabat hidayah yang ingin membacakan tamrin al-khamis, tamrin yang kelima pada malam hari ini. Ya, sudah ada tadi sekitar 11 penelpon ya. 1, 2, 3, atau yang lebih tepatnya 9 atau 8 penelpon ya, karena ada 3 penelpon yang telah menelpon 2 kali. Ya, jazakumullah khair kita ucapkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, baiklah, telah kita mendengar bacaan dan jawaban daripada peserta dan yang ikut musyarakah dengan kita di studio. Semoga apa yang mereka baca, yang mereka dapatkan bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan bagi para peserta dan para pendengar yang lainnya. Nah, kita lanjutkan kepada tamrin sadis. Perintah dari tamrin sadis ini, ikra, bacalah. Li, laka, lahu, laha, juga lana. Li ukhtun wahidatun. Alaka akhun? La, mali akhun. Ukhti laha tiflun saghirun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Di sini ada peringatan atau catatan bagi kita dalam kurung di atas halaman 59. Naqul indi kitabun. Kita bisa mengatakan indi kitabun. Kemudian kita mengatakan li akhun. Di situ nampak perbedaan antara dua kalimat ini, indi kitabun dan li akhun. Untuk memiliki benda mati, sesuatu benda, itu dipakai indi atau inda. Indi, indaka, indahu atau indaha, itu dipakai untuk memiliki suatu benda. Sedangkan lam, yakni li atau laka atau lahu dan laha atau lana, itu digunakan untuk manusia. Contoh, li akhun, li ukhtun, li abun, li ibnun, li ammun, li ammatun. Kita tidak boleh mengatakan indi akhun. Kalau untuk orang, itu tidak memakai indi. Yang tepatnya adalah memakai li. Karena indi itu khusus untuk benda. Kalau untuk orang tidak bisa dipakai indi. Indi kitabun, indi kubun, indi kalamun, indi kalamur rasasi, dan seterusnya. Li akhun, li ukhtun, li abun, li ammun, li ammatun, li jaddun, li jaddatun. Nah, itu perbedaan antara pemakaian indi atau indah dengan li. Kalimat li, laka, lahu, laha. pada pelajaran atau tamrin as-sadis, bacaan kalimat yang menunjukkan milik saya, lam ditambah ya menjadi li, artinya milik saya. Li, saya memiliki ukhtun wahidatun, kakak atau satu orang kakak. Lam ditambah ka, itu domir mutakallim. Ka, laka, milik kamu. Alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La mali akhun, tidak, saya tidak memiliki saudara laki-laki. Kalau lahu, lam ditambah hu, domir ghaib, domir lil ghaib, ini orang ketiga. Lahu, zamili lahu akhun wa ukhtun, teman saya, dia memiliki abang dan kakak. Laha, lam ditambah ha, domir al-ghaibah, jadi laha. Ukhti laha tiflun sagirun, saudari atau kakak saya memiliki, dia memiliki anak kecil. Tiflun sagirun, tiflun anak, sagirun kecil, anak kecil. Nah, itu arti dan cara memakai kata kepemilikan atau kata ganti daripada domir untuk kepemilikan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, tamrin terakhir ini, ini tamrin yang keenam ini, kita harapkan kepada peserta untuk membacanya. Penelpon terakhir untuk membacakan tamrin as-sadis ini. Naam, tafadhalu. Ya, silakan kepada sahabat Hidayah untuk membacakan tamrin yang keenam ini, tamrin as-sadis. Silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah, dengan siapa di mana, Bu? Dari Ummu Faizah di Taman. Ummu Faizah? Faizah di Taman. Iya, silakan Ummu Faizah. Li ukhtun wahidatun. Alaka akhun? La, mali akhun. Ukhti laha tiflun saghirun. Yamili lahu akhun wa ukhtun. Naam. Jazakillahu khairan Ummu Faiza, silakan menterjemah kalimat demi kalimat. Naam, tafadhali. Saya memiliki seorang saudari, li ahli ukhtun wahidatun. Naam. Alaka akhun? La, mali akhun. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? La, mali akhun. Tidak. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. Ukhti laha tiflun saghirun. Saudara perempuan saya memiliki seorang anak kecil. Nah. Yamili lahu akhun wa ukhtun. Nah. Teman saya memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Alaki waladun? Naam. Li? Waladun. Li waladun. Man ismuhu? Waladun untuk laki-laki ya? Iya. Ismuhu Muhammad. Muhammadun. Ismuhu Muhammadun. Ismuhu Muhammad. Hat alaki bintun? Naam. Li bintum. Naam. Man ismuha? Ismuha Mu'azza Sa'idah Ismuha Mu'azza Faizah. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Faizah di Panam. Pak Yasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, pada bacaan tamrin nomor 6 ini, itu bentuk kalimat yang menggunakan lam dan domir, yaitu kepemilikan yang menunjukkan kepada manusia, yakni lil aqil. Li ukhtun, tidak mengatakan indi ukhtun, berarti salah. Kalau kita mengatakan indi ukhtun, yang benarnya adalah li ukhtun. Atau tiflun, li tiflun, li sobiyun, bayi. Kalau untuk hewan, untuk hewan juga memakai lam, karena yang bernyawa, alaka dajajatun, alaka kitun, juga memakai lam untuk kepemilikan. Lam itu artinya punya, milik, sama dengan indah, dimasuki oleh dhamir mutakallim, yaitu indi, dhamir mukhatab indak, dhamir ghaib indahu, dhamir al-ghaiba indaha, atau dhamir mutakallim indana lil jama', indana, indi, indaka, indahu, indaha, indana, tambah indaki. Semua dhamir yang 14 itu bisa dimasuki. Contohnya huwa, huma, hum. Kalau huwa kata nanti hu, huma, huma juga, hum, hum juga, hiya, ha, huma, hunna, sama. Kalau anta, ka, antuma, kuma, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna, ana, ya, nahnu, na. Itu bentuk kata ganti daripada dhamir yang 14. Nah, sampai di sini berakhirlah pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan para pendengar semuanya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan doa kafalatul majlis. Dan sebelumnya kami mohon maaf kepada para peserta dan para pendengar apabila ada kesalahan dan kehilafan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dari kesalahan dan kehilafan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.